إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kita kembali pada kajian kitab Adabul Isyrah wa Dzikru Suhbah wal Ukhuwah karya Al-Allamah Abdul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazzi rahimahullah, yang membahas tentang adab-adab di dalam persahabatan dan pergaulan di antara sesama manusia. Dan kita masih dalam penukilan kalimat yang panjang dari Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah yang beliau kutip di dalam kitab ini. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah dari kalangan terdahulu, para ulama terdahulu, dan dinukilkan kalimat beliau di dalam bab ini dengan cukup panjang, menyangkut adab-adab di dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adab-adab di dalam berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu adab terhadap para sahabat dan ahlul bait. Berikutnya adalah adab-adab bersama para wali Allah taala. Berikutnya adalah adab terhadap as-sultan, penguasa, pemerintah. Berikutnya lagi adalah suhbatul ahl wal walad, adab-adab di dalam berinteraksi dengan keluarga, anak dan istri. Nah, berikutnya yang kita baca adalah suhbatul ikhwan, tentang adab-adab di dalam berinteraksi dan bergaul dengan teman, sahabat. Beliau rahimahullah mengatakan, "Wa ma'al ikhwani bidawamil bishr wa badril ma'ruf wa nashril mahasin wa satril qaba'ih wa istikbari birrihim iyyaka wa istiqlali birrika iyyahum wa in kathur wa musa'adatihim bil mali wan nafs wa mujanabatil hiqdi wal hasadi wal baghi wa ma yakrahuna min jami'il wujuh wa tarki ma yu'tadharu minhu wa ma'al ikhwan." Dan di antara adab-adab bersama teman sahabat adalah bidawamil bishar, senantiasa berseri-seri, yakni bertemu dengan teman, sahabat, orang lain dengan wajah yang al-bishar, berseri-seri. Nah, ini jelas sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqa." Janganlah engkau meremehkan perkara ma'ruf sedikit pun, walaupun sekedar menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang riang, yang ceria. Nah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita remehkan. Menjumpai orang lain dengan wajah yang ceria, berseri-seri, dan itu termasuk sedekah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bersabda, "Minas sadaqah an tusallima 'alan nas wa anta taliqul wajh." Termasuk sadaqah adalah engkau mengucapkan salam kepada orang lain, wa anta taliqul wajh, dalam keadaan wajah berseri-seri, dengan wajah yang berseri-seri, ceria, menyenangkan. Dan Nabi SAW juga menyebutkan bahwa senyum di hadapan orang lain itu juga sedekah. Beliau SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu, temanmu, itu adalah sedekah. Sedekah. Ya. Maka sekian banyak, berapa banyak sedekah yang tercatat untuk kita jika kita menjumpai orang lain dengan penuh senyum manis, wajah yang berseri-seri, yang ceria. Tentu jangan dilupakan untuk meniatkannya ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Meniatkan hal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan pahalanya. Disebutkan oleh para ulama bahwa wajah yang berseri-seri di hadapan orang lain itu memiliki banyak manfaat. Di antara manfaat menjumpai orang lain dengan wajah yang berseri-seri adalah idkharus surur 'alan nas, mendatangkan kegembiraan untuk orang lain. Ya, ini membuat orang lain senang. Oh, subhanallah. Fulan ya, wajahnya ya berseri-seri, ceria, senyum di hadapanku. Senang. Ya, berbeda halnya jika kita bertemu dengan orang lain yang wajahnya ya cemberut. Ya. Tidak berseri-seri dan tidak mau senyum. Maka membuat kita tentunya ya bersedih. Ya, sedikit atau banyak maka akan muncul rasa sedih dalam hati kita. Nah, wajah yang berseri-seri dan penuh senyuman itu dapat mendatangkan asurur, kegembiraan bagi orang lain. Dan kita juga harus ingat bahwa mendatangkan kegembiraan untuk orang lain itu bukan perkara yang remeh. Mendatangkan kegembiraan untuk orang lain merupakan amalan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada mulanya beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, ayun nasi ahabu ilallah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim. Nah ini yang kita maukan. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling Allah cintai adalah surur, kegembiraan yang engkau datangkan untuk seorang muslim, yakni menggembirakan orang muslim, menggembirakan, menyenangkan, membuatnya bahagia, gembira. Ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang kedua dari wajah yang berseri-seri, ya, diterangkan pula oleh para ulama, yaitu jazbul mawaddah, membuahkan rasa al-mawaddah, saling cinta mencintai. Ya. Ketika tumbuh rasa saling cinta mencintai di antara sesama muslim, maka akan memberikan efek positif yang sangat besar. Di antaranya adalah termudahkan untuk berta'awun alal birri wa taqwa, bantu-membantu di dalam menjalankan kebajikan dan ketakwaan. Mudah, kenapa? Karena dilandasi rasa saling mencintai. Ya. Seperti yang kita lihat, orang yang saling mencintai, saling menyayangi, mereka akan mudah untuk saling tolong-menolong dan bantu-membantu, baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi, akhirat, agama. Mudah. Berbeda halnya jika ya, beberapa orang saling bermusuhan, saling membenci, maka sulit untuk bersatu padu di dalam menjalankan kebajikan dan takwa. Kemudian manfaat yang lain dari wajah yang berseri-seri adalah insyirahus sadr, ya, dada yang lapang. Wajah yang berseri-seri membuahkan bagi kita dada dan hati yang lapang, membuat kita sendiri menjadi berhati lapang. Kenapa? Karena kita membiasakan untuk menjumpai setiap orang dengan wajah yang berseri-seri, yang riang, yang ceria, dengan senyuman. Maka itu akan berefek pada hati kita. Hati kita pun menjadi hati yang lapang, ya, hati yang lapang, dada yang lapang, dan dada kita tidak menjadi sempit, ya, menjadi lebih gembira, mendatangkan kegembiraan untuk orang lain, demikian pula kegembiraan dan kebahagiaan untuk diri kita sendiri ketika kita membiasakannya. Nah, bahkan ya, sebagian ahli medis ya, sangat menyarankan orang yang ya, menderita tekanan darah tinggi untuk menjalani terapi yang satu ini, yaitu terapi membiasakan ya, wajah berseri-seri. Wajah yang berseri-seri, ya, senyum, ceria, dan semisalnya. Ini diantara terapi yang disarankan oleh sebagian ahli medis bagi orang yang menderita tekanan darah tinggi. Itu akan sangat membantu. Intinya sekian banyak manfaat dan hikmah ya, di dalam hal ini. Oleh karena itulah diperintahkan oleh Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sadaqah. Ya. Jangan remehkan perkara ma'ruf sedikit pun, walaupun sekedar antalqa akhaka biwajhin talq, menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria. Ini satu poin adab di dalam berinteraksi dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Yang kedua, beliau sebutkan wa badlil ma'ruf, memberikan kebaikan, memberikan perkara ma'ruf, yakni kebaikan, manfaat untuk orang lain. Nah, memberikan kebaikan dan manfaat untuk orang lain, ya, ini banyak ragamnya dan banyak bentuknya. Mungkin dengan tenaga kita, kita memberikan kebaikan dan manfaat. Semoga tenaga kita ini membantu dengan tenaga bisa bermanfaat untuk saudara kita, ya, atau untuk kaum muslimin, ya. Atau mungkin dengan harta benda kita, materi kita, semoga, ya, hadiah atau sedekah yang sedikit ini bermanfaat. Atau mungkin juga dengan, ya, nasihat, ya, memberikan nasihat, masukan, saran, ya, dengan perkataan yang baik, ya, ini juga manfaat. Demikian pula ilmu, memberikan ilmu untuk orang lain, faedah, juga ma'ruf. Sehingga perkara ma'ruf itu sangat banyak bentuknya. Jangan sampai kita meremehkannya. Seperti tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan perkara ma'ruf, kebaikan, manfaat untuk orang lain sedikit pun, jangan diremehkan. Ya. Walaupun sekedar wajah yang berseri-seri itu termasuk perkara yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian pula perkara-perkara ma'ruf dalam bentuk yang lain, jangan diremehkan. Nah, seperti yang kita dengarkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Paling bermanfaat mungkin dengan harta bendanya, atau dengan tenaganya, atau dengan ilmunya, dan lain sebagainya, luar biasa. Maka semakin besar manfaat yang bisa kita berikan untuk orang lain, atau bahkan untuk orang banyak, maka insya Allah kita akan semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan untuk umat, maka insya Allah kan kita akan semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti tadi, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat, memberikan manfaat paling banyak, paling besar untuk orang lain. Ya, seperti tadi, banyak, mungkin dengan ilmu, mungkin dengan tenaga, berusaha semaksimal mungkin, walaupun saya bisanya tenaga, saya akan membantu dengan tenaga saya, ya, dengan waktu luang saya, atau dengan harta benda, ya, yang jelas bermanfaat. Ya. Semakin besar manfaatnya dirasakan oleh umat, oleh kaum muslimin, ya, semakin besar manfaatnya untuk agama Islam juga, maka insya Allah, ya, akan semakin dicintai orang tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa contoh perkara ma'ruf untuk orang lain yang tidak boleh kita remehkan. Seperti di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita singgung, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kita datangkan untuk seorang muslim. Kemudian beliau memberikan contoh, takshifu anhu qurbatan. Engkau menghilangkan kesulitannya. Dia sedang sulit apa ini? Dalam hal apa? Kita bantu. Dia sedang menghadapi kesulitan, kesempitan, kita bantu. Ya. Au taqdi anhu dainan. Atau engkau melunaskan hutangnya. Oh, ternyata saudara kita terlilit hutang. Terus gimana? Ya sudah, biar bayar hutang sendiri, begitu? Ya mungkin saja. Ya, tetapi ternyata melunaskan hutang orang lain itu termasuk, ya, perkara yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk perkara ma'ruf. Kalau kenyataannya dia memang kesulitan untuk melunasi hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an. Contoh yang lain, engkau menghilangkan rasa laparnya. Ut, saudara kita sedang kelaparan. Ya, lapar. Ya. Maka di antara bentuk perkara ma'ruf yang bisa kita lakukan saat itu adalah memberinya makan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala an amsya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala an amsyi, sungguh seandainya aku berjalan bersama saudara, teman, sahabat, seorang muslim untuk membantu keperluannya. Aku pergi bersama seorang saudaraku, sahabatku, orang muslim yang lain untuk membantunya di dalam keperluannya, hajatnya, dibantu. Entah hajat apapun itu. Hajat apa kira-kira? Contoh bangun rumah, kan hajat. Atau mungkin membantunya dalam pekerjaannya. Kita memiliki waktu, alhamdulillah. Saudara kita ini butuh bantuan di dalam pekerjaannya. Kita bantu tanpa meminta imbalan. Atau mungkin hal-hal yang lain, intinya keperluan saudara kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala an amsya ma'a akhin fi hajah." Sungguh aku pergi bersama seorang saudaraku untuk suatu keperluannya, membantunya, "Ahabbu ilayya," lebih aku sukai, "min an a'takifa fi hadzal masjid syahron," lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjid ini. Beliau mengisyaratkan kepada masjid beliau sendiri atau Masjid Nabawi. Lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi ini selama satu bulan. Sebab beriktikaf itu merupakan apa? Ibadah qasirah. Ibadah yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri. Ibadah yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri. Ya. Adapun membantu muslim yang lain, ya, memenuhi kebutuhannya, mendapatkan hajatnya, itu termasuk ibadah muta'addiyah. Ibadah yang manfaatnya meluas, tidak terbatas pada pelakunya. Ya, manfaatnya meluas, dirasakan oleh orang lain. Ya. Sehingga kesempatan-kesempatan membantu saudara kita, kaum muslimin, memenuhi hajat mereka, kesempatan-kesempatan ini sangat banyak. Ya. Tinggal kita yang tidak boleh berpangku tangan, diam saja, bakhil dengan waktu kita, tidak mau meluangkan waktu, padahal kita memiliki waktu luang. Tidak mau atau bakhil dengan tenaga kita, padahal kita masih memiliki tenaga. Dan seterusnya. Na'udzubillah, jangan sampai, sebab ternyata itu lebih disukai oleh Nabi SAW daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini bukan karena atas dasar suka-suka saja, saya sukanya begini kok, saya sukanya ibadah yang ini, saya sukanya ibadah yang itu. Tentu tidak. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu karena itulah yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih utama adalah membantu saudara kita memenuhi kebutuhannya. Itu adalah ibadah muta'addiyah, manfaatnya meluas dibandingkan dengan ibadah-ibadah qasirah yang manfaatnya hanya untuk pelaku ibadah itu sendiri. Naam. Kemudian adab yang berikutnya, yang ketiga, yaitu wanasyril mahasin wasatril qabaih. Ini poin yang ketiga dari adab-adab di dalam bergaul bersama sahabat kita. Wanasyril mahasin, menyebarkan hal-hal yang baik tentang saudara kita, menyebarkan, ya, menceritakan, wasatril qabaih, dan menutupi, merahasiakan hal-hal yang buruk tentang saudara kita, sahabat kita. Jadi ini yang semestinya dilakukan. Hal-hal yang baik, masya Allah, kelebihan-kelebihannya, keutamaannya, ya, itu yang kita ceritakan. Adapun kekurangan-kekurangannya, aib-aibnya, apalagi dosa-dosanya, kita tutupi. Ini diantara adab yang baik. Maka orang yang justru melakukan hal yang sebaliknya, suka menceritakan aib orang lain, kekurangannya, entah kekurangan dalam hal ibadahnya, atau mungkin kekurangan dalam hal akhlaknya begini, begitu. Ya, kemudian kebaikan-kebaikannya enggak diceritakan, malah ditutupi. Seolah dilupakan. Berarti orang yang seperti ini adalah orang yang tidak punya adab. Tidak memiliki adab yang baik di dalam pergaulan. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua untuk menjaga kehormatan saudara kita, sahabat kita. Jika kita merendahkan saudara kita, maka itu adalah ihtiqar, sukhriyah. Ihtiqar itu merupakan dosa yang besar. Merendahkan, meremehkan, menghina saudara kita merupakan dosa yang besar. Demikian pula jika menyebutkan keburukan orang lain, maka itu juga merupakan perkara ghibah yang merupakan dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah di dalam kitab beliau Raudhatul Uqala. Beliau menerangkan sebab orang itu tidak mengerti keutamaan dan kelebihan orang lain. Kenapa ada orang yang tidak bisa memahami keutamaan orang lain? Padahal orang lain tersebut memiliki keutamaan, kelebihan-kelebihan, tapi dia seolah enggak mengerti. Jangankan menceritakan dan menyebarkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaannya. Memahami dan mengerti saja tidak. Yang tahu, yang dia tahu adalah menyebutkan kejelekan dan menghina. Na'udzubillah. Ibnu Hibban rahimahullah menerangkan sebabnya, kenapa bisa seperti itu? Li'anna man khafiya 'alaihi 'aibu nafsih khafiyat 'alaihi mahasinu ghairihi. Karena orang yang tidak mengerti aib dirinya sendiri, kekurangan dirinya sendiri, maka dia tidak akan mengerti kelebihan orang lain. Bagaimana mungkin dia bisa menjunjung orang lain, memuliakan orang lain, menyebutkan hal-hal yang baik tentang orang lain tersebut, sementara dia sendiri menganggap orang lain itu rendah dan dialah yang hebat, dialah yang tinggi. Kenapa dia merasa dirinya hebat dan lebih tinggi daripada orang lain? Karena dia tidak mengerti kekurangan-kekurangan pribadinya. Coba kalau dirinya tahu kekurangan pribadinya, malu. Oh iya, saya sih siapa? Yang dia lihat orang lain itu lebih tinggi daripada dirinya, lebih baik. Ketika seseorang mengerti betul tentang kekurangan-kekurangan pribadinya, maka dia akan merendah, dia akan cenderung merendah dan memuliakan, meninggikan orang lain. Ketika itulah dia akan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Fulan masya Allah, kalau fulan tahu masya Allah itu, kalau masya Allah begini, begini, begini. Kalau saya, nah ini gak usah terlalu merendahkan diri sendiri juga, karena tidak baik menyebutkan keburukan diri sendiri. Yang penting adalah menyebutkan kebaikan orang lain. Dia merasa, siapa sih saya? Akhirnya yang dia sebutkan adalah kebaikan orang lain. Ya Masya Allah fulan itu. Dulu pernah dia melakukan begini. Keutamanya, kebaikannya. Ya sangat besar. Ya. Nah mudah untuk memuji orang lain ketika seseorang itu ya mengerti kekurangan pribadinya. Tapi orang yang sombong, na'udzubillah, yang dia puji adalah diri sendiri, adapun orang lain, ya, dia rendahkan, dan yang disebutkan adalah keburukan-keburukannya. Na'udzubillah min dzalik. Ada seorang penyair yang menyebutkan beberapa bait syair, ya, tentang pentingnya menyebutkan kebaikan tentang orang lain, kebaikan orang lain, dan tidak membeberkan keburukan orang lain. Ada seorang penyair yang mengatakan, La taltamis min masawin nasi ma sataru, fayakshifallahu sitran min masawika, wadhkur mahasina ma fihim idha dhukiru, wala ta'ib ahadan minhum bima fika, واستغني بالله عن كل فإن به غنى لكل وثق بالله يكفيك. Dia mengatakan la taltamis min masawin nasi ma sataru, janganlah engkau mencari-cari kekurangan orang lain yang mereka tutupi. Maksudnya ya jangan mencari-cari dan jangan membeberkannya, menyebarluaskannya. Fayakshifallahu sitran min masawika, sehingga Allah menyingkap tirai penutup dari kesalahan-kesalahanmu, kekurangan-kekuranganmu. Yani ini akibat seandainya suka menyebutkan tentang kekurangan-kekurangan orang lain. Allah akan menyingkap tabir yang selama ini menutupi aib dan kekurangan kita. Na'udzubillah. Jika suka menyebut kekurangan orang lain, maka tabir itu akan disingkap oleh Allah, sehingga banyak orang akan melihat aib dan kekurangan kita. Na'udzubillah min dzalik. Wadhkur mahasina ma fihim idza dzukiru. Namun sebutlah kebaikan-kebaikan mereka jika mereka disebutkan. Yani ketika disebutkan tentang fulan, fulan, fulan, maka jangan menceritakan tentang mereka kecuali hal-hal yang baiknya tentang mereka saja. Wala ta'ib ahadan minhum bima fika, dan jangan mencela seorang pun dari mereka dengan aib yang itu juga ada padamu. Sebenarnya kita juga punya aib. Ngapain kita sibuk mencela orang lain? Mencela orang lain ya dengan suatu kekurangan yang kita sendiri juga memiliki kekurangan tersebut. Sebagian salaf mengatakan, memperingatkan dari bahaya suka menyebutkan kejelekan orang lain. Sebagian atau seorang salaf pendahulu umat ini yang salih mengatakan, Adrakna qawman lam takun lahum uyubun, fadakaru uyuban nas, fadakaran nasu lahum uyuban, wa adrakna aqwaman karat lahum uyub, fakafu an uyubin nas, fanusiat uyubuhum. Adrakna qawman, kami mendapati orang-orang, lam takun lahum uyub, yang mereka tidak dikenal memiliki aib dan kekurangan. Jadi orang-orang yang nama baiknya itu terjaga, masih terjaga pada asalnya. Reputasinya bagus. Tidak dikenal memiliki aib ini, aib itu, enggak dikenal. Walaupun mestinya kan punya, setiap manusia punya aib. Hanya saja mereka tidak dikenal dengan aib-aibnya. Mereka dikenal dengan nama yang baik. Reputasi yang bagus. Kami mendapati ada orang-orang yang tidak dikenal dengan aib, kekurangan. Fadzakaru uyuban nas, lalu mereka mulai menyebut-nyebut tentang aib orang lain. Mereka mulai menyebut-nyebut tentang aib kekurangan orang lain. Si A begini, kalau dia itu begini-begini, kalau si B begitu. Disebutkan, wah banyak orang. Lalu mereka mulai menyebutkan aib-aib dan kekurangan orang lain. Fadzakaron nasu lahum uyuban. Maka ketika itulah orang-orang mulai membongkar aib-aib mereka, kekurangan-kekurangan mereka yang sebelumnya tidak dikenal dengan aib dan kekurangan, reputasinya masih bagus. Tapi ketika mereka membongkar aib orang lain, maka aib mereka pun dibongkar oleh manusia. Hubungan sebab akibat, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya, perbuatannya. Nah ini, maka ya, jangan sampai lisan kita tersibukkan dengan menyebut aib orang lain, yang dengan sebab itu na'udzubillah aib kita bisa terbongkar, kekurangan kita yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang lain, orang banyak, akhirnya jadi diketahui, bahkan tersebar luas. Sebabnya adalah ya, kita sendiri yang memantik apinya. Wa adrakna aqwaman karat lahum uyub. Ya, seorang salaf ini kembali melanjutkan perkataannya, wa adrakna aqwaman. Dan kami mendapati orang-orang. Ini sebaliknya. Karat lahum uyub, yang mereka memiliki aib. Mereka dikenal memiliki aib dan kekurangan. Pada awalnya seperti itu, reputasinya kurang bagus. Ya, reputasinya kurang bagus. Ya, dikenal memiliki aib-aib dan kekurangan fulan begini, fulan begitu. Itu pada awalnya. Terlanjur dikenal dengan aib-aibnya. Mungkin di masa dulu sebelum bertaubat, ya kan, banyak melakukan dosa, ya. Maksiat, meninggalkan kewajiban, ya, dan seterusnya. Mereka punya banyak aib akhirnya. Akhlaknya juga begini begitu. Mereka belum istiqomah dulu tapi. Dan kami mendapati ada orang-orang yang dikenal dengan aib, kekurangan. Fakafu an uyubin nas. Lalu mereka, ya, menahan ucapan dari aib orang lain. Sudah, mereka diam. Ya, mereka menyadari memiliki aib dan kekurangan, akhirnya diam. Tidak suka memperbincangkan ya, aib orang lain, kekurangan orang lain, diam. Fanusyat uyubuhum, lalu lambat laun aib mereka akan terlupakan. Karena mereka enggak suka nyebut aib orang lain, maka aib mereka pun lambat laun ya, lama kelamaan itu akan terlupakan. Ya, akan terlupakan. Sehingga seolah mereka tidak memiliki aib, reputasinya menjadi lebih baik. Ya, seperti tadi, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Ya, suka menyebut aib orang lain, maka akan terbongkar aibnya dan menjadi bahan perbincangan. Na'udzubillah. Demikian pula sebaliknya, jika tidak suka memperbincangkan aib orang lain, maka orang pun tidak akan suka memperbincangkan aibnya. Ya, karena tidak ada yang dendam kepadanya. Nah, ini semua ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu fi qalbihi la taghtabun nas wa la tatabba'u auratihim. فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهِ وَمَنْ يَتَّبَّعِ اللَّهُ عَوْرَتَهِ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ. Wahai orang-orang yang menyatakan beriman dengan lisannya, namun iman itu belum benar-benar masuk ke dalam hatinya. Namun iman itu belum benar-benar masuk ke dalam hatinya. Jadi kalau ditanya kamu beriman, ya saya beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya seorang mukmin. Ucapan-ucapannya juga nampak seolah seperti itu, dia beriman. Tetapi keimanan yang sesungguhnya belum benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ya. Maka ini yang diperingatkan oleh Nabi SAW, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun iman itu belum benar-benar masuk ke dalam hatinya, la taghtabun nas, janganlah kalian menghibahi manusia, mengumpat, menggunjing, menyebut kekurangan-kekurangan mereka, wala tatabba'u auratihim, dan jangan pula kalian mencari-cari aib-aib mereka, kekurangan-kekurangan mereka. Sebab barang siapa mencari-cari ya kekurangan-kekurangan mereka, maka Allah akan membuka kekurangannya, aibnya, dan barang siapa yang Allah buka ya aibnya, kekurangannya, maka Allah akan membongkar dan menghinakannya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Dia sembunyi dalam rumahnya tapi reputasinya di luar hancur, dikenal dengan keburukan, kejelekan, na'udzubillah. Nah ini, hadis ini melarang kita apa? Menyebut-nyebut aib dan kekurangan orang lain. Ya. Sekaligus hadis ini memahamkan kepada kita bahwa orang yang masih suka seperti itu, ya, berarti apa? Imannya belum sempurna. Ya, imannya belum benar-benar menghunjam dan mengakar di dalam hatinya. Kemudian adab yang keempat, di antara adab-adab bersama sahabat dan teman kita, wastikbari birrihim iyyaka wastiqlali birrika iyyahum wa in kathur, menganggap sedikit kebaikan kita untuk mereka, atau sebelumnya wastikbar birrihim, saya ralat, wastikbari birrihim iyyaka, menganggap besar kebaikan mereka untuk kita, dan sebaliknya menganggap kecil sedikit kebaikan kita untuk mereka. Menganggap besar kebaikan mereka untuk kita, tapi di sisi yang lain kebaikan kita untuk mereka selama ini kita anggap belum apa-apa, masih sedikit. Wa in kathur, walaupun sebenarnya banyak, kita sudah banyak membantu dan memberikan kebaikan mereka. Nah ini diantara adab yang baik di dalam persahabatan, pergaulan ya sesama kaum muslimin, ya terlebih diantara ahli sunnah wal jamaah salafiyin. Ya, mestinya masing-masing dari kita menganggap besar bantuan, kebaikan yang telah diberikan oleh saudara kita, sahabat kita untuk kita. Masya Allah fulan, ya sudah memberikan banyak kebaikan untuk saya. Jangan anggap remeh, oh antum siapa? Ya antum gak memberi apa-apa, cuma sedikit. Ya, ya jangan. Anggaplah, yakinilah bahwa itu semua sudah besar. Kebaikan yang mereka berikan untuk kita banyak, besar. Tapi sebaliknya, ya, menganggap sedikit bantuan dan kebaikan yang telah kita berikan untuk saudara-saudara kita ini. Walaupun sebenarnya banyak, tapi jangan dianggap banyak, masih sedikit, belum apa-apa. Mungkin belum bisa apa menunaikan hak mereka sebagai sahabat saya. Ya, saya baru memberi apa? Hak mereka besar, hak sahabat-sahabat saya besar. Ya, sebab ya memang kita diperintahkan untuk ta'awun, bantu membantu, alal birri wat taqwa. Ya, saya baru memberi apa? Ya, belum apa-apa saya memberikan bantuan dan kebaikan untuk mereka. Jangan malah sebaliknya, ya kebaikan mereka dianggap sedikit, ya atau kebaikan kita untuk mereka dianggap banyak. Saya sudah beri ini, ya sudah beri itu, saya sudah nyumbang ini, nyumbang itu, ya. Misalkan saja. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang kita melakukan suatu amal soleh apapun, ya. Amal soleh apapun itu diiringi dengan mengungkit-ungkit dan menganggap besar, Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan amal soleh apapun itu, tetapi diiringi dengan mengungkit-ungkit amal soleh tersebut dan menganggapnya adalah amal soleh yang besar, yang banyak. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni di dalam surat ya Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamnun tastakthir." Wala tamnun tastakthir. Janganlah engkau mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit amal soleh, mengungkit-ungkit kebaikan. Tastakthir dalam keadaan menganggap kebaikanmu itu sudah banyak. Tastakthir. Oh, sudah banyak ini. Jadi ungkit-ungkit. Ya, kemudian meyakininya, menganggapnya sudah banyak dan besar. Nah, termasuk kebaikan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Nah, diterangkan oleh para ulama, di antara bentuk syukur dan rasa terima kasih kepada orang lain, di antara bentuk bersyukur dan berterima kasih kepada orang lain, adalah kita menganggap besar kebaikan orang lain untuk kita. Ya, menganggap besar kebaikan orang lain untuk kita. Itu di antara bentuk kita berterima kasih kepada orang lain. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat syukur. Allah Subhanahu wa taala ya disebut apa? Allah Subhanahu wa taala juga disebut asy-syakur. Asy-syakur. Allah Subhanahu wa taala disebut asy-syakur. Kenapa Allah disebut asy-syakur? Allah disebut asy-syakur karena Allah itu ya membalas amal soleh hambanya, membalas amal soleh hambanya, ya, yang sedikit dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadi Allah memberikan ganjaran balasan berlipat-lipat dibandingkan amal soleh hamba itu sedikit, tapi balasannya, pahalanya dari Allah berlipat-lipat. Nah, ini karena memang di antara bentuk syukur, makna syukur adalah ya menganggap besar pemberian atau kebaikan pihak lain. Nah, dalam hal ini sama manusia ya, sama manusia ya. Jika ada yang berbuat baik kepada kita, maka anggaplah itu adalah suatu hal yang besar. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ya, luar biasa. Teman kita bawa oleh-oleh gitu misalkan. Ya, bawa oleh-oleh atau apa, jangan, lah apa ini oleh-oleh apa, sedikit sekali. Ya, misalkan, ya jangan, Masya Allah luar biasa, jazakallah khair. Kan begitu mestinya. Ya, ini contoh kecil saja. Intinya menganggap besar kebaikan orang lain. Kemudian, poin yang berikutnya. Yang kelima, di antara poin-poin adab di dalam bergaul dengan sahabat dan teman-teman kita, adalah wa musa'adatihim bil mali wan nafs, membantu mereka dengan harta benda dan diri kita, diri kita, tenaga kita. Nah, ini seperti tadi termasuk bentuk apa? An-naf', manfaat untuk orang lain. Harta benda kita ya, butuh apa saudara kita ya, oh butuh bangun rumah ya, kasih. Wah, enggak punya uang untuk beri ini, gimana ini ya, tenaga ya, jangan bakhil. Bakhil itu tidak hanya bakhil dengan apa? Dengan uang, materi, tapi juga bakhil dengan tenaga. Punya tenaga, masih kuat. Ya, apa sudah terkapar? Kan enggak kan, pulang kerja terkapar begitu kan enggak. Ada hari libur, ada waktu luang. Masih mampu, masih kuat, bantu. Ya. Apalagi ya untuk keperluan dakwah, tarbiyah, pendidikan. Ya, dengan harta benda, jangan bakhil. Dengan tenaga, wah insyaallah semuanya mampu. Ya, kan tidak ada yang dituntut sampai habis tenaga kan begitu. Ya, masing-masing memiliki waktu luang pasti dan masih memiliki tenaga untuk membantu. Ya, membantu saudaranya, sahabat yang membutuhkan, terlebih lagi hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, tarbiyah, pendidikan kita semua. Itu sebenarnya membantu siapa kalau kita turut andil? Ya. dengan harta benda kita atau tenaga kita di dalam tarbiyah. Sebenarnya membantu siapa ini? Di antaranya yang paling pertama adalah membantu diri kita sendiri. Anak-anak kita sekolahnya di mana? Ya, berarti kurang tahu diri kalau begitu. Kalau bakhil dengan tenaganya. Ya, kurang tahu diri. Demikian juga apa? Membantu ya, teman-teman kita, sahabat kita, kaum muslimin. Karena untuk kepentingan dakwah. Demikian juga dalam rangka turut andil untuk agama Islam. Kan untuk agama Islam, dakwah. Ya. Kepentingan diri sendiri karena anaknya sekolah di situ, tarbiyah di situ, pendidikan. Membantu kaum muslimin yang menyekolahkan anaknya di situ. Demikian juga ya, sebagai bentuk andil di dalam dakwah Islam. Dakwah. Nah, sehingga tidak sepatutnya untuk bakhil. Nah, orang yang bakhil dalam keadaan mampu dengan harta bendanya atau tenaganya, ya, berarti dia kurang adab. Ya, kurang adab atau tidak memiliki adab yang baik ya, di dalam musahabah, persaudaraan, pertemanan, persahabatan, terkhusus persahabatan sesama ahli sunnah wal jamaah. Ya, kurang adab. Wallahul musta'an. Poin yang berikutnya, wa mujanabatil hiqdi wal hasad wal baghi wa ma yakrahuna min jami'il wujuh. Ya. Menjauhi sifat al-hiqd, dendam. Dendam kepada sahabat kita, saudara kita. Hasad. Apa itu hasad? Hasad yaitu tamanni atau karahiyat in'amillahi 'alal ghair. Tidak suka orang lain mendapatkan nikmat, itu hasad. Ketidaksukaan itu sudah hasad walaupun dia tidak berangan-angan nikmat itu hilang darinya. Ketidaksukaan itu sudah dinamakan hasad. Wal baghi, menjauhi baghi. Baghi yakni kezaliman, menganiaya orang lain. Wa ma yakrahuna min jami'il wujuh, dan segala sesuatu yang mereka benci dari segala sisinya. Ini semua hal yang tidak disukai oleh sahabat kita, saudara kita, maka kita jauhi. Ya. Jangan beranggapan, oh ini sahabat karib saya kok, akhirnya kita bersikap seenaknya. Padahal saudara kita enggak suka ini. Ya. Cuma ditahan, supaya tidak emosi saja. Kita yang kurang tahu diri, ya, kurang paham, kurang bisa memahami perasaan orang lain. Ya. Na'udzubillah. Jadi ini diantara adab di dalam persahabatan, tidak hiqd, dendam, ya, tidak hasad, ya, hasad tadi, tidak suka orang lain mendapatkan nikmat, kemudian tidak baghi, tidak menganiaya, menzalimi orang lain, demikian juga tidak melakukan setiap perkara yang tidak disukai oleh sahabat-sahabat kita. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang kita, benar-benar melarang kita dengan larangan yang tegas dari sifat hiqd dan hasad, dendam ya dan hasad seperti tadi maknanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa hasad dan membenci, mendendam kepada orang lain, hasad dan benci, dendam, ya, itu adalah perkara yang dapat merusak agama kita. Seseorang yang di dalam hatinya terdapat hasad dan terdapat dendam, al-baghdha, kebencian kepada saudaranya, maka dia akan melakukan berbagai perbuatan dan mengatakan berbagai ucapan yang itu akan memangkas agamanya, mengikis agamanya, hancur bisa-bisa. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bazzar, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum, al-baghdha wal hasad wal baghdha. Wal baghdha'u hiyal haliqah. Laysa haliqata syi'r, asy'ar, walakin haliqata ad-din." Ya, telah menjalar kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu. Apa itu penyakitnya? Al-baghdha wal hasad. Kebencian, dendam, dan hasad. Ini penyakit umat terdahulu yang ternyata menular, menjalar sampai ya, pada umat ini. Wal baghdha dan kebencian, dendam itu adalah penyakit yang haliqah, yang dapat memangkas, memotong. Kata beliau, laisa haliqata syair, bukan maksudnya memangkas, memotong rambut. Ya, rambut kepala misalkan. Tapi yang dimaksud adalah memangkas agama. Agama seorang orang yang di dalam hatinya ya terdapat kebencian, dendam dan hasad, naudzubillah, pasti dia akan melakukan perbuatan-perbuatan ya atas dorongan hasad dan dendam tersebut, yang mana perbuatan-perbuatan itu semua akan memangkas, mengikis agamanya. Agamanya menjadi rusak. Ya. Itu buah dari hasad dan dendam. Naudzubillah. Oleh karena itu jangan sampai mendendam kepada orang lain. Ya. Kalau emosi bagaimana? Ya marah ya sudah. Bersabar. Lillahi ta'ala kita tinggalkan ya sifat buruk tersebut. Ya, apalagi hasad, ya. Kenapa harus benci orang lain mendapatkan nikmat? Ya, muslim mukmin yang jujur, yang tulus, ya, dia justru senang orang lain mendapatkan nikmat. Oleh karena itulah jangan sampai ambisi kita, ya, orientasi kita, ya, itu kepada perkara duniawi. Ya, sebab orang yang orientasinya perkara duniawi, materi, ya, ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat duniawi apapun itu, ya, jadinya enggak suka, kok dia yang dapat? Padahal saya pengen mendapatkannya. Kok saya enggak dapat, dia dapat. Nah, itu di antara efek dari orientasi duniawiyah. Ya, sehingga mestinya bagaimana? Ya sudah, akhirat. Dunia itu akan mengiringi, mengikuti saja. Ya. Ya, seseorang akan mendapatkan rezeki yang telah Allah tetapkan, banyak atau sedikit. Ya, banyak atau sedikit. Ya, jika Allah telah Allah tetapkan, maka tidak akan berubah. Kita sekedar berusaha, adapun orientasi kita ya itu adalah akhirat. Sebab duniawi, orientasi duniawi itu merusak persaudaraan, merusak persahabatan. Ya, karena memunculkan sifat-sifat buruk seperti dendam dan hasad ini. Kemudian poin yang terakhir yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah watarki ma yu'tadaru minhu. Ya, meninggalkan, menjauhi ucapan-ucapan ya, yang mengharuskan kita minta maaf. Ya, jadi menghindari ucapan-ucapan, perkataan kepada saudara kita, sahabat kita yang mengharuskan kita untuk minta maaf besoknya. Afan ya, maaf ya, kemarin saya begini. Ini dilarang oleh Nabi SAW mengucapkan kalimat-kalimat yang ujung-ujungnya kita harus minta maaf. Sehingga di dalam berucap, ya kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Jangan sampai terlanjur. Ya. Setelah terlanjur gimana? Minta maaf pun tidak, bahkan membela diri. Oh, soalnya begini-begini, semakin besar membela diri. Soalnya begini, padahal ya di dalam relung hatinya yang paling dalam, ya dia meyakini bahwa dialah yang salah. Keceplosan, ya, kurang hati-hati. Tapi ketika disuruh minta maaf, malah membela diri. Oh, enggak, dia soalnya begini. Padahal dalam hatinya dia, wih, saya salah sebenarnya kemarin. Ya, na'udzubillah. Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wa ma yu'tadharu minhu. Ya. Hati-hatilah dari ucapan yang mengharuskan minta maaf. Wa ma yu'tadharu minhu. Ucapan yang mengharuskan minta maaf, minta udzur. Hati-hatilah, maksudnya tinggalkanlah. Ini peringatan dan larangan dari Nabi SAW. Ya, agar jangan sampai kita melakukannya. Berarti, walaupun itu kepada sahabat karib kita. Walaupun itu kepada teman dekat kita. Akrab. Ya, kita tetap harus menjaga lisan, ucapan. Ya, sebab beliau rahimahullah menyebutkan Poin yang terakhir ini di dalam adab-adab ya, bersama sahabat kita, teman kita. Ya, ternyata tetap harus menjaga lisan, menjaga ucapan, ya, dan tidak boleh berucap secara sembarangan. Harus dilihat dulu. Apalagi sahabat kita, tentunya kita ingin hubungan persahabatan dan persaudaraan ini langgeng terus. Tidak ada putusnya. Ya. Tidak terputus, tidak terpecah. Hubungan ini tetap harmonis. Maka dari itu kita harus benar-benar menjaga ucapan. Walaupun ya bukan berarti tidak boleh bercanda. Bercanda boleh dengan rambu-rambunya. Ya. Tanpa terjatuh dalam dosa, tetapi jangan sampai ya dengan sebab ucapan kita persahabatan ini justru menjadi hancur. Na'udzubillah. Nah, ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.